Oke, langsung aja. Yo, lagu terbaru dari Mbak Tia Anik di tahun 2016. Senjata Andika Nada. Barjo alias Baru Sondo. Bos CSM, Bos CSM, Bos CSM.